Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin dan juga muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta. Kembali kita insyaallah ta'ala akan mengkaji satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Dhahabi, yaitu tentang dosa-dosa besar. Kembali saya ulang-ulang bahwa tujuan kita mempelajari jenis-jenis dosa besar supaya kita bisa menjauhinya, ya, menjauhkan diri dari perbuatan dosa tersebut. Karena kalau kita tidak tahu, bisa-bisa terjerumus ke dalam dosa tersebut tanpa kita sadari. Kita sudah mempelajari dua dosa besar, yaitu yang pertama adalah syirik, ya. Kemudian yang kedua adalah membunuh jiwa yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Ya, atau ringkasnya adalah pembunuhan. Kemudian kita sudah masuk dosa yang ketiga, yaitu sihir. Dan kita sudah beberapa kali membahas sihir. Masih sementara malam ini kita masih dalam membahas jenis-jenis atau bentuk-bentuk sihir yang ada. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sebutkan tiga macam bentuk sihir, ya. Yang pertama adalah sihir yang berupa kekuatan. Orang bilang kekuatan batin, kekuatan supra. Sehingga dengan atau orang yang dianggap memiliki kekuatan tersebut, dia bisa mempengaruhi orang lain, ya, bisa mempengaruhi orang-orang lain. Dan tentu kekuatan ini dengan cara atau didapat dengan cara ngelakoni, ya, dengan cara melakukan amalan-amalan, melakukan perbuatan-perbuatan dengan jambi-jambi dan yang lainnya, sehingga tentu kekuatan ini tidak diperoleh dengan gratis. Kekuatan ini adalah dengan pertolongan syaitan, ya, pertolongan syaitan. Dan ini adalah termasuk jenis sihir yang mengantarkan pelakunya ke dalam kekufuran, ya, karena dia minta pertolongan dengan syaitan yang merupakan jin-jin kafir, ya, kalangan kafir dari kalangan jin. Kemudian yang kedua adalah jenis sihir yang menggunakan kekuatan bintang. Orang bilang kekuatan bintang, ya. Ini juga sama, jenis sihir semacam ini adalah kesyirikan, bahkan termasuk syirkul akbar. Karena dia menganggap bahwa bintang-bintang itu memiliki kekuatan tertentu yang bisa mengatur alam semesta, ya. Dan cara menarik kekuatan bintang tadi adalah dengan sama amalan-amalan, dengan ritual-ritual khusus, sehingga dengan ritual-ritual tersebut si pelaku menganggap kekuatan bintang akan bisa tunduk kepadanya dan bisa digunakan untuk mempengaruhi orang lain, ya. Kemudian yang ketiga ini adalah sama, hampir sama, akan tapi ini lebih cenderung kepada meminta pertolongan atau menggunakan unsur-unsur yang ada di bumi. Kalau tadi kan di bintang. Kalau ini adalah menggunakan hal-hal yang ada di bumi. Ini ada dua macam. Ya. Ada yang menggunakan ramuan-ramuan yang diambil dari apa namanya? Betul ya? Mohon maaf, salah ya. Itu nanti jenis yang sudah saya sebutkan terlebih dahulu. Kalau ini adalah menggunakan yang ketiga, meminta bantuan arwah-arwah yang ada di bumi. Ya. Yang tadi dengan ramuan-ramuan bukan. Yang ketiga nanti jenis yang lain. Yang sudah pernah kita bahas. Yang ketiga ini adalah meminta bantuan dengan roh-roh yang ada di bumi. Siapakah roh itu? Tidak lain, tidak bukan adalah jin. Ya, jin-jin yang tinggal di permukaan bumi. Sehingga dia sama, dia harus melakukan perbuatan-perbuatan, kemudian ritual-ritual, bisa dengan membaca mantra, dengan membakar barang-barang tertentu. Loh, biasanya di Indonesia dengan pakai kemenyan. Walaupun kemenyan itu tentu tidak identik dengan dukun. Bisa saja bakar untuk wangi-wangian, bisa. Tapi yang jelas kalau kemenyan itu ditujukan untuk hal-hal yang berbau semacam ini, jelas tidak boleh. Ya, jelas tidak boleh. Nah, bisa dengan membakar hal-hal tertentu, sehingga akhirnya penurut pelakunya, arwah-arwah yang bergentayangan di muka bumi, yang dalam hal ini adalah sesungguhnya adalah jin. Karena perlu diketahui bahwasanya roh itu setelah meninggal, ruh manusia, setelah manusia meninggal tidak bergentayangan. Tapi dia berada di alam kubur. Ruhnya orang baik mendapatkan kenikmatan, ruhnya orang kafir dan orang fasik atau orang munafik, dia akan mendapatkan siksa dari Allah Ta'ala. Jadi enggak ada ruh yang bergentayangan. Ini sesungguhnya adalah minta tolong kepada jin. Ya. Yang seperti ini juga adalah ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Termasuk dalam kategori kesyirikan. Minta tolong kepada ruh-ruh yang ada di muka bumi, yaitu jin, untuk melakukan praktek-praktek kejahatan. Kemudian yang keempat, kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan ta'liqul qulub. Ini membuat hati itu memiliki rasa ketergantungan kepada orang tertentu. Bisa dengan menakut-nakuti. Jadi pelaku sihir ini biasanya suka ngedebus. Ya. Ngedebus ini ku koncone mitra. Mitra ngedebus. Biasanya dia akan menceritakan bahwasanya dia memiliki kekuatan sehingga bisa mengatur demikian dan demikian. Sehingga orang yang lemah akalnya akan percaya. Ya. Orang yang lemah akalnya akan percaya. Sehingga laku keras. Ini yang biasanya ada di promo-promo itu juga ada. Ya. Memiliki kesaktian demikian dan demikian, bisa memanggil ini dan itu, bisa memindahkan ini dan macam-macam. Ini melalui promo-promo. Sehingga hati orang-orang yang lemah itu menjadi bergantung kepada dia. Ya. Termasuk yang mohon maaf yang masuk dalam hal ini, mohon maaf ya, ini kan membual ya. Jadi masuknya kalau jenis yang keempat ini tidak sampai dalam kesyirikan. Ya. Akan tetapi dia bualan dan tipu daya. Nah, yang wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab, yang saya perhatikan itu banyak di konten-konten kesaktian. Dan itu laku keras. penontonnya apa? Banyak. Misalnya konten melawan dukun sakti siapa gitu ya. Konten melawan atau memanggil ketemu dengan tukang sihir siapa. Mungkin maksudnya baik ya, konten memerangi sihir. Tapi dengan bualan-bualan. Sampai di antara mereka ada yang berurusan dengan polisi. Ya, akhirnya ditangkap. Ya, konten-konten kayak gitu. Konten tenaga sakti, kemudian konten kiai melawan siapa gitu. Ini laku keras ini. Dan ternyata kalau saya perhatikan di komen-komennya, mereka yang sebagian besar yang komen itu menganggap bahwasanya itu betulan gitu loh. Sungguhan. Juga kadang bintangnya di situ didoakan. Mudah-mudahan kiai siapa dijaga oleh Allah. Kalau bisa bertemu dengan dukun ini di sini. Jadi kayaknya itu adalah banyak orang yang terpengaruh dengan konten-konten semacam itu sehingga menganggap itu adalah sungguhan. Padahal itu adalah konten. Dan itu kelihatan sekali kalau itu adalah konten dari kualitas gambarnya, kemana-mana ada lampu sorotnya gitu. Ya, enggak mungkin toh melawan-melawan begitu bawa lampu sorot segala kan. Jadi betul-betul bikin apa? Bikin konten. Tapi orang percaya itu adalah sungguhan. Nah, orang-orang yang lemah akalnya akan terpengaruh. Sehingga bisa saja dia kemudian minta tolong kepada orang tersebut. Ya, berobat kepada orang tersebut. Namanya ta'likul qulub, biasanya dengan bualan-bualan, ngapusi, ngedebus, ya. Mitro istilahnya begitu ya. Mitro ngedebus, kalau dulu di desa saya mitro ya koncone ngedebus begitu. Ya. Ngedabrus namanya. Ya, ngedabrus. Baik, ini yang nomor 4. Adapun yang nomor 5 dan 6 itu adalah bentuk sihir yang berkaitan dengan falak. Falak itu gerakan bintang dan juga bulan. Jadi mereka tukang-tukang sihir yang mengawasi gerakan-gerakan bintang dan gerakan-gerakan bulan. Jadi kalau nanti bulan ini tenggelam, akan ada pengaruhnya dengan kejadian ini. Kalau bintang ini ketemu dengan bintang ini, atau kalau bintang ini tenggelam, terbenam, akan ada pengaruhnya dengan kejadian di alam bumi, demikian dan demikian. Termasuk dalam nasib perorangan. Ya, kalau bintang ini tenggelam, maka yang kelahiran di antara bulan dan ini nasibnya begini. Jadi seperti itu. Kalau boleh, kalau tidak salah istilahnya adalah astrologi atau astronomi. Ramalan bintang. Zodiak. Ya. Nah, ini salah satu jenis dari sihir. Jadi dia menulis ramalan itu adalah dengan menggunakan ilmu sihir atau jenis dari ilmu sihir. Keduanya ini adalah kekufuran. Menggunakan gerakan-gerakan bintang, terbenamnya bintang ini, mendekatnya antara bintang ini dan bintang ini, berpisahnya antara bintang ini dan bintang ini. Ini semua adalah keyakinan-keyakinan yang batil. Yang mereka menganggap bahwasanya kalau bintang ini berdekatan, maka akan timbul pengaruhnya dalam kehidupan manusia, demikian dan demikian seterusnya. Termasuk masalah bulan. Bulan itu juga demikian. Ya, bulan ini apabila singgah di tempat ini, maka pengaruhnya dalam kehidupan seperti ini. Apabila di sini dikatakan bulan itu memiliki 28 tempat. Seperti 28 hari. Di awal bulan, bulan itu berjalan, singgah. Namanya manazil. Ya. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, letak bulannya di mana, itu mereka baca. Ya, mereka baca tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Ya. Tanggal Qomariyah. Nah, ini biasanya dibaca nanti kaitannya itu dengan sihir, jenis sihir yang banyak menyebar di kalangan Indonesia. Itu nomor 9 nanti insyaallah ta'ala akan disebutkan. Pengaruhnya apa manazil bulan tadi, tempat singgahnya bulan? Bisa mempengaruhi tentang kebahagiaan seseorang, keapesan seseorang, rukunnya seorang dengan orang lain, bengkreknya, bengkrek itu apa? Berseterunya seorang dengan orang yang lain, ini menurut mereka ada pengaruhnya. Makanya kalau boleh kita lompat, di antara jenis sihir yang banyak di Indonesia itu adalah istikhdamul arqam al-muayyanah li hurufin abjadi. Ya. Menggunakan angka-angka tertentu yang berkaitan dengan huruf. Bagaimana itu kalau boleh saya sebutkan itu hitungan. Petung. Ya. Jadi namanya siapa? Nanti nama itu hurufnya, urutannya nomor berapa? Misal namanya Plonco, misal. P itu huruf keberapa? L itu huruf keberapa? O itu huruf keberapa? N huruf keberapa? C huruf keberapa? Kemudian nanti dihitung, dijumlahkan. Ya. Yang ini dibagi ini, yang itu dikali itu, yang ini ada teorinya. Ya, ada teorinya. Dan itu mungkin kalau di searching pun sekarang bisa. Tapi enggak usah lah kita mempelajari yang seperti itu. Jadi misalnya Mas Plonco mau nikah dengan Mbak Plencing. Maka namanya akan dihitung. Bulannya apa? Rencana bulan Rabiul Awal. Nanti dihitung tanggal piro? Nanti dihitung hari lahirnya, disesuaikan dengan huruf-hurufnya, dihitung angkanya terus. Nanti akan ketemu, oh ternyata di hari itu adalah hari bertepatan dengan bintang ini, pisah dengan bintang itu, misalnya. Dan ini berarti tidak mungkin, karena pernikahannya nanti akan menyebabkan perpisahan. Jadi kalau bisa jangan tanggal itu. Cari yang tanggalnya itu nanti apa? Angkanya adalah angka kedekatan. Nah itu yang rahasia petung itu nau' minas sihir. Salah satu jenis hitung-hitungan apa? Sihir. Ini bahaya ini. Ini adalah termasuk istiksam. Istiksam itu mengundi ya. Mengundi nasib. Sama dengan seperti itu. Maka ini harus kita jauh. Ini masih banyak dianut oleh sebagian orang di masyarakat Indonesia, petung, ya. Bahwasanya angka-angka tertentu, hari-hari tertentu itu akan mempengaruhi kehidupan manusia. Sampai kalau di sini dikatakan nanti akan sampai bahwasanya nama ini atau calon si A ini nggak cocok dengan calon B. Jadi kalau bisa jangan nikah, sampai seperti itu. Kalau tadi kan yang ringan jangan nikah di hari ini. Tapi nikahlah di hari A misalnya. Jangan nikah di hari B. Tapi ada yang sampai pokoknya si A sama si B jangan sampai nikah. Karena hitungannya enggak ketemu. Dihitung apapun hitungannya apa? Pisah. Dihitung apapun ketemunya ditafsirkan enggak punya anak dan seterusnya. Maka sebaiknya tidak menikah menurut mereka. Dan itu kadang dipertahankan dengan kuat. Ini termasuk satu perkara yang merupakan jenis sihir dan harus kita tinggalkan. Kemudian di antara jenis sihir yang lain adalah talasim. Talasim itu rajah. Rajah itu apa? Rajah itu membuat tulisan. Bisa di kulit, bisa di logam, ya, tembaga, mungkin bahkan emas atau di kertas, bisa dengan menulis nama-nama tertentu, ya, nama-nama tertentu, bahwa nanti kalau pemiliknya memakai rajah ini digantungkan di tempat tertentu, maka ini akan ada kaitannya sekali lagi dengan bintang tertentu. Jadi begitu dipakai, rajah ini akan apa? Memancarkan gelombang. Jadi menjadi ada kaitannya dengan bintang-bintang tertentu yang akan berpengaruh dalam kehidupannya. Jadi ternyata tidak sederhana raja-raja seperti ini. Ya. Ini adalah termasuk sihir, ya, adalah termasuk jenis sihir, dan ini juga banyak dilakukan oleh sebagian kaum, sebagian umat manusia yang notabene mereka menisbatkan diri kepada agama Islam. Kemudian jenis sihir yang berikutnya, kalau di situ nomor berapa saya nggak tahu, nomor jenengan nomor pinten? Kalau di sini mungkin nomor 9 ya, kalau yang nyatat itu nomor 9 ya, adalah mengikat, membuat ikatan-ikatan, ya. Dan ini sihir yang digunakan untuk mensihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Membuat ikatan, kemudian ditiup. Buat ikatan lagi, ditiup. Ya. Yang niup itu tukang-tukang sihir yang memiliki jiwa yang busuk, ya. Yang tentu bekerja sama dengan syaitan. Jadi setiap ikatan ditiupnya dengan mantra-mantra tertentu, dengan keinginan-keinginan tertentu, ya, supaya yang disihir itu terpengaruh. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh Labid ibn al-Aqsam dengan sihir jenis ini, yaitu dengan ikatan-ikatan. Ini kalau ada gambar itu juga ada di YouTube banyak sebetulnya, ya. Contoh-contoh ukat dan contoh-contoh barang sihir. Itu kalau ditampilkan semakin jelas lagi itu, insya Allah. Ya. Jadi kayak tali begitu atau gombal, tapi kemudian diikat-ikat. Dan contoh-contohnya banyak, tidak cuma itu. Nanti ada yang raja untuk diikat di leher, raja diletakkan di mana, dan seterusnya. Itu adalah benda-benda sihir. Dan ini sihir yang digunakan untuk menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sihir jenis ini, yaitu dengan mengikat ikatan-ikatan. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diserang dengan 11 ikatan, ya, 11 uqat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan 2 surat untuk diantaranya adalah untuk menyembuhkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, yang jumlah kedua ayatnya atau kedua surat itu jumlahnya 11. Ya, 11 ayat. Baik. Ini talasim atau rajah, ya. Kemudian yang ke jenis ke berikutnya adalah at-takahun wal istiksam, ya. Ini perdukunan. Ini biasanya digunakan oleh dukun-dukun yang tukang ramal, tukang, pokoknya dukun lah, ya. Orang-orang yang biasa dimintai keterangan, ya. Dimintai ramalan nasib. Namanya takahun. Caranya bagaimana? Di antaranya adalah kalau dulu dilakukan itu zajrut toir, dengan mengusir burung. Mengusir burung itu ya berarti melepaskan burung. Nanti burungnya terbang ke arah mana? Ya. Burungnya terbang ke arah mana? Kalau ke timur misalnya, berarti lanjutkan rencanamu. Kalau ke barat, gagalkan rencanamu. Misal. Kalau burungnya mati, nah bingung. Ya kan? Ini kayak istiksam, mengundi nasib. Tapi dengan menggunakan apa? Burung. Ada caranya dengan al-khat bil ardi, ngorek-ngorek tanah. Saya nggak tahu ada yang pernah melihat atau tidak. Di sini disebutkan beberapa cara coret-coret tanah. Ya. Salah satunya adalah si tukang sihir tadi, ya. Ketika ditanya misalnya, gimana sebaiknya saya akan melakukan usaha ini, jalankan atau tidak, maka dia pun mencoret-coret tanah sambil membaca apa? Mantra. Mantranya kita tidak tahu. Kalaupun jelas-jelas mantra, itu biasanya yang dibaca adalah permintaan tolong kepada syaitan. Tapi ada pula di antara mereka yang asal-asalan. Ya. Tukang ngapusi, tukang ngibul juga ada. Ya. Coret-coret tanah sembarangan. Setelah itu, si tukang sihir atau dukun tadi mulai menghapus dua-dua. Ya, dihapus dua-dua. Nanti yang tersisa berapa? Kalau di sini dikatakan, kalau yang tersisa misalnya genap, fa'in baqiya khatan fahiya alamatu qada'il hajah. Kalau yang tersisa dua, dihapus tinggal dua. Kalau dua dihapus, kalau masih tersisa si tiga kan berarti dihapus dua lagi. Berarti sisa satu. Ini sampai angka yang paling kecil, satu atau dua. Kalau tersisa dua, berarti hajatnya dilanjutkan. Tapi kalau tersisa satu, maka alamatul khabir, alamatul khaibah. Itu adalah tanda keburukan. Jadi jangan lanjut. Jadi kalau mau dukun itu kalau mau gampang enggak usah metung. Petung itu mumet loh. Mendingan orek-orek tanah. Tapi ini juga sihir kan enggak boleh. Tapi kalau dibilang mendingan ya lah daripada ngitung kangelan. Mendingan orek-orek. Sisanya yang mana? Dua atau satu. Tapi kalau kita katakan enggak mending semuanya. Karena kedua-duanya adalah jenis apa? Sihir. Ya na'udzubillah min dalik. Tapi kalau lebih mudah ya lebih mudah ini. Daripada ngitung pakai kalkulator segala nanti kan. Tukang sihir pakai kalkulator ya dan seterusnya. Nah, ada juga misalnya di sini saya enggak tahu caranya gimana. Tukang sihirnya itu ya khuttu thalathata khutut. Dia menggambar tiga garis. Kemudian setelah itu ditebar apa? Biji. Nah mungkin dihitung setelah itu bijinya. Saya nggak tahu caranya gimana. Nggak diterangkan di sini. Ya. Sambil mengatakan yakunu kata wa kata. Oh ini akan menjadi seperti ini dan seperti ini. Jadi biji yang bertebaran itu nanti akan dibaca. Ini adalah jelas perkara-perkara yang ada bantuan dari syaitan. Dan juga menebak-nebak perkara yang gaib. Ya, menebak-nebak perkara yang gaib. Kemudian di antara bentuk sihir, Allahu Ta'ala a'lam bi as-sawab, di sini ada yang namanya himya. Himya. Kalau kemarin yang disebutkan oleh penulis itu adalah simya. Ya, jadi himya dan simya. Kalau simya kemarin menggunakan unsur-unsur tanah, bisa dengan ramuan sehingga merubah seseorang mungkin menjadi gila, menjadi sakit. Walaupun kalau dengan ramuan tidak sampai kepada kesyirikan. Ya, kan tapi itu adalah kezaliman, jelas. Ya. Adapun apabila menggunakan bantuan jin, maka itu adalah termasuk kesyirikan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Itu simya kemarin sudah kita terangkan. Ada himya di sini. Himya ini wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab, itu lebih dekat ke arah hipnotis. Ya, dia lebih dekat ke arah hipnotis. Di sini dikatakan orang itu ketika melakukan sihir himya atau dilakukan sihir himya, dia itu fatus bihu haluhu kahalin na'im. Jadi orangnya itu sampai nanti seperti orang yang tidur persis. Ya, hatta yatakhayyal mururas sinin al-kathira fi zamanil yasir. Sehingga terbayang, dia bisa terbayang di dalam tidurnya itu dia melampaui beberapa zaman dalam waktu yang panjang tapi cuma terjadi dalam waktu yang singkat. Jadi dia merasa seperti orang tidur. Dan seterusnya, ya sampai dia memiliki anak. Jadi kayak orang mimpi, dengan dihipnotis itu dia seperti orang yang mimpi. Ya, wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Kalaupun ada teori-teori lain tentang hipnotis, maka kita perlu berhati-hati. Perlu berhati-hati. Baik, ini ada himya, ada simya. Kemudian yang ke 13. Sihir takhyilat. Takhyilat itu semacam dikhayalkan. Penampakan-penampakan. dia itu sesungguhnya tidak ada, tapi seakan-akan ada. Seperti sihirnya tukang sihir Fir'aun. Jadi melempar tali seakan-akan menjadi apa? Ular. Padahal sesungguhnya bukan ular. Ini namanya takhyil. Jadi ditampak-tampakkan kepada orang yang tersihir bahwasanya ada demikian dan demikian. Ini namanya sihir takhyil. Ya, orang itu ditampak-tampakkan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada. Termasuk di dalamnya, mohon maaf, ya, ini termasuk di dalamnya nanti adalah permainan sulap. Walaupun itu mungkin secara istilah tidak masuk sihir, tapi dia termasuk kedustaan. Ya, berdusta untuk membuat orang tercengang, itu dosa besar. Ya, berdusta untuk membuat orang ketawa, ini juga dosa besar. Ya. Kata Rasulullah SAW, wailun liman yakdhibu liyudhika bihin nas. Fawailun lahu, fawailun lahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, celaka bagi orang yang melakukan kedustaan supaya orang lain bisa ketawa. Ini biasa dilakukan oleh siapa ya? Berdusta supaya orang lain bisa ketawa. Jadi menceritakan sesuatu yang tidak pernah terjadi, tidak ada realitanya supaya orang lain ketawa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wailun lahu, wailun lahu. Celaka dia, celaka dia. Nah, termasuk di dalamnya adalah ini, sulap-sulap ya, yang orang dalam bahasa Arab dikatakan khifatul yad. Ya, keterampilan apa? Keterampilan tangan. Terlepas itu bukan sihir, ataukah itu sihir, tapi kita jauhi. Jadi kalau mau menghibur anak, enggak usah ngundang tukang sulap. Masih banyak hiburan lain, Masya Allah. Sekarang banyak anak-anak diceritani saja sudah seneng. Ya. Ngundang kak fulan, ya, plus hadiah. Itu udah seneng. Enggak usah dikasih pertunjukan apa? Sulap. Karena dulu di antara sekolah-sekolah itu sampai mengundang tukang sulap untuk hiburan. Ya. Itu ada di zaman ketika kita masih kecil. Mereka promo ya mungkin ya. Kita kan adakan pertunjukan demikian. Dia nanti melakukan pertunjukan di depan anak-anak. Di situ sangat berpengaruh sekali. Dan dari situ kadang anak-anak termotivasi untuk main sulap. Karena saya juga mengalami. Dan di zaman itu memang, mungkin sampai sekarang ya, sulap saya nggak tahu masih ada atau enggak. Di pertunjukan-pertunjukan televisi dan yang lainnya. Kayaknya orang itu hebat sekali. Ya kan? Nah, kita terobsesi untuk melakukan yang seperti itu. Ini bahaya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bih ashab. Ini di antara jenis-jenis sihir yang disebutkan oleh sebagian penulis. Adapun penulis buku Al-Kabair, yaitu Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau melanjutkan perkataannya. Akan saya ulangi kenapa saya tadi kemarin memasuki pembahasan jenis-jenis sihir. Karena di sini Al-Imam Al-Dhahabi menyebutkan salah satu jenis sihir. Yang itu sebetulnya madaratnya atau bahayanya termasuk madarat atau bahaya yang paling ringan. Simya. Simya itu ada dua jenis. Ada yang menggunakan bantuan syaitan. Ada yang menggunakan ramuan-ramuan. Yang ramuan-ramuan ini tidak termasuk dalam kategori syirik atau kufur. Ya, tapi dia muharram, dosa besar. Karena bisa membahayakan manusia. Kemudian yang kedua adalah yang menggunakan bantuan syaitan. Ini adalah termasuk kekufuran. Nah, mu'alif di sini menyebutkan simya. Satu contoh yang mungkin menurut sebagian manusia itu adalah bentuk sihir yang paling sederhana. Orang menganggap itu sepele, ya. Sehingga mereka melakukan atau mempelajari simya dan juga mengamalkan simya. Ini bahaya, ya. Karena jiwa itu terkadang mencari-cari keringanan. Oh, mungkin itu enggak dosa. Kalaupun dosa enggak sampai syirik, ya kan? Kalaupun mungkin kalau bukan syirik dosa besar, tapi dosa besarnya lebih ringan. Mungkin bukan dosa besar yang paling bahaya, tapi dosa besar yang agak ringan. Jadi mencoba-coba nantinya, ini bahaya. Makanya kata Syekh di sini, wa minad dulal fatara khalqan minad dulal. Kalian banyak lihat orang-orang yang tersesat, yadkhuluna fis-sihir, ini orang-orang yang tidak mengetahui ilmu, yadkhuluna fis-sihir, mereka masuk dalam dunia sihir. Wa yadhunnuna annahu haramun faqat. Sementara mereka menyangka sihir yang mereka lakukan hanya sekedar haram. Dan ini perlu catatan. Kita sebagai seorang mukmin, kalau sesuatu dikatakan haram saja, harusnya sudah berusaha untuk menjauhi. Bukan kok malah coba-coba. Sementara ini dikatakan oleh Syekh, sebagian orang itu masuk dalam amalan sihir karena menganggap sihir yang mereka lakukan ini jenis yang hanya haram saja. Enggak sampai kufur. Enggak sampai mengeluarkan seorang dari agama Islam. Tapi hanya sekedar haram. Dosa besar di bawah kekufuran. Itu mereka menyangka seperti itu. Yadhunnuna annahu haramun faqat wa ma yash'uruna annahul kufru. Sementara mereka tidak sadar bahwa itu sesungguhnya adalah kekafiran. Kemudian beliau mencontohkan, fayadkhuluna fi ta'allumis simya. Misalnya mereka mempelajari simya wa amaliha dan mempraktekkannya. Wa hiya mahdus sihir. Padahal simya itu betul-betul sihir, kata Syekh. Wa fi uqadil mar'i an zaujatihi. Demikian juga yang mereka praktekkan selain simya adalah uqadil mar'i an zaujatihi. Menjauhkan seorang suami dari istrinya. Jadi suami itu menjadi benci dari istri. Ini namanya sihir tafriq. Memisahkan antara suami dan istri. Misalnya ada seorang pria jatuh cinta kepada istri orang lain. Akhirnya dia datang ke dukun. Minta si dukun untuk apa? Memisahkan menjadi pasangan suami istri itu benci satu sama lain. Supaya nanti cerai, setelah cerai apa? Kutunggu jandamu. Misalnya begitu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Atau sebaliknya. Ada seorang wanita suka kepada suami orang lain, tapi enggak mau jadi madu. Caranya bagaimana? Datang ke dukun. Pisahkan dulu si suami istri tadi. Sehingga suami membenci istrinya, istri membenci suaminya. Akhirnya cerai, setelah itu suaminya nikah dengan si wanita yang datang ke tukang sihir tadi, ke dukun tadi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sihir tafrik namanya. Laki-laki dan wanita ini bagaimana? Suami istri tersiksa. Kenapa? Kalau sedang berpisah di tempat jauh, mereka merindukan satu sama lain. Rindu banget, kangen banget. Tapi begitu ketemu, bencinya enggak ketulungan. Jadi kedua orang ini sangat tersiksa. Entah disihir suaminya saja, atau mungkin disihir oleh istrinya saja. Sampai taraf, mohon maaf, ini kelas dewasa. Sampai taraf ketika suaminya mau berhubungan dengan istrinya, istrinya kakinya gini. Jadi tidak ada anak kecil. Ngantuk biran. Jadi kakinya enggak mau membiarkan, enggak membolehkan suaminya untuk melakukan apa yang ingin dilakukan. Rapat. Gini. Suaminya enggak bisa apa-apa. Sampai ada yang sihirnya sampai seperti itu. Atau sebaliknya. Istrinya mempersilahkan, tapi suaminya gak bisa sama sekali. Sampai padahal tadinya sehat-sehat saja. Begitu jauh dari istrinya, biasa. Tapi begitu mendekat ke istrinya, tidak bisa. Ini sampai seperti itu. Atau sebaliknya, kata Syekh, wa huwa sihir. Jenis memisahkan seperti ini adalah sihir. Au fi mahabbati zauji limra'atihi. Atau pelet. Supaya suami senang ke istrinya, istri senang ke suaminya. Ini juga termasuk sihir. Namanya ta'atuf, pelet. Dan pelet itu bisa berlaku di suami istri atau juga pada pasangan yang bukan suami istri. Ya. Misal dengan matek mantra, ajian jaran, jaran goyang misalnya. Ya. Itu juga termasuk jenis sihir ya, dengan mantra-mantra seperti itu. Baik. Wa fi ba'dhiha wa fi bughdhiha wa baghdihi atau membenci suaminya atau membenci istrinya. Jadi bisa sihir seperti itu. Sihir pelet ataupun sihir untuk memisah. Wa asbaha dzalika dan berbagai macam jenis sihir yang mirip semacam ini bi kalimatin majhulatin aktsaruha syirkun wa dhalal dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas yang intinya adalah berisi kesyirikan dan juga kesesatan. Jadi bahaya sekali sihir itu karena bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam kesyirikan atau kekufuran. Ya. Kalaupun bukan kesyirikan, kekufuran, tadi ada jenis-jenis sihir yang isinya membual. Berarti dusta. Ya. Berisi kedustaan dan tipu muslihat. Termasuk mohon maaf adalah konten-konten yang membuat orang-orang lemah akal percaya. Itu bahaya itu. Ya. Walaupun mungkin tujuannya apa? Baik. Kiai nangkep tukang sihir. Kiai gelut dengan raja tukang sihir, wanita tukang sihir seperti ini. Ada pukulan jarak jauh, ada mantra, ada pingsan, ada apa. Jadi orang-orang yang lemah akalnya, lemah imannya, mempercayai hal-hal yang penuh dengan mistis semacam itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini sangat kita anjurkan untuk dijauhi dan dijauhkan dari anak-anak kita. Ya, Allahu ta'ala a'lam bisawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas hukuman bagi tukang sihir. Ya, hukuman bagi tukang sihir. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.